Konsultasi Syariah. Apakah dilarang ngecas HP di masjid? Pertanyaan. Saya sering mendapati jamaah ngecas HP di masjid waktu istirahat. Apakah boleh ngecas HP di masjid? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bercerita, ketika perang Khaybar saya menemui lemak satu wadah. Lalu aku pun menyimpannya dan aku tidak akan memberikan ini kepada siapapun. Lalu aku menoleh. Ternyata ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku sambil tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah bercerita, ketika di medan perang, kami mendapatkan madu dan anggur. Lalu kami mengonsumsinya tanpa melaporkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketika membawakan hadis ini, Bukhari membuat judul bab, makanan yang didapatkan di medan perang. Aturan yang berlaku dalam fikih jihad, harta apapun yang didapatkan pasukan, tidak boleh dimanfaatkan secara pribadi sebelum izin ke pemimpin. Karena harta ini milik umum, seperlimanya untuk kemaslahatan umat, dan sisanya harus dibagi ke seluruh pasukan. Namun bolehkah hal-hal kecil seperti makanan, dimanfaatkan pasukan sebelum dibagi? Al-Hafidh Al-Aini rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari menjelaskan, bab ini berisi penjelasan tentang hukum makanan yang didapatkan mujahid di medan jihad. Apakah harus dikeluarkan seperlimanya, atau boleh langsung dimakan para peserta perang? Ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama, tidak masalah langsung mengkonsumsi makanan di medan perang, tanpa harus izin panglima, selama mereka berada di medan perang. Mereka makan sesuai kebutuhan mereka. Lalu beliau melanjutkan pendapat yang lain. Menurut Az-Zuhri, tidak boleh mengambil makanan atau yang lainnya tanpa seizin dari pemimpin. Sementara Sulaiman bin Musa mengatakan, boleh mengambil selama tidak dilarang pemimpin. Listrik di masjid. Listrik di masjid yang mendanai adalah jamaah. Peruntukan dana itu untuk kemaslahatan masjid. Posisi takmir sebagai pelaksana. Bagaimana jika ada jamaah yang memanfaatkan sebagian, seperti ngecas HP di masjid? Syekh Dr. Al-Fauzan pernah ditanya tentang hal ini. Jawaban beliau, jika takmir masjid melarang mencas HP, maka tidak boleh mencas HP di masjid. Namun jika mereka tidak melarang, maka tidak masalah untuk melakukannya. Karena ini hanya sebentar dan tidak membebani. Dan jika mereka melarang, jangan mengecas HP di masjid. Fatwa beliau ini berdasarkan pendapat Sulaiman bin Musa, sebagaimana penjelasan yang disebutkan Al-Aini di atas, karena listrik yang digunakan untuk ngecas HP sangat sedikit, dan itu tidak membebani masjid. Sehingga insya Allah tidak masalah. Di Masjidil Haram, ketika musim iktikaf, banyak sekali jamaah iktikaf yang ngecas HP, dan ini dibiarkan oleh lajnah masjid atau takmir. Allahu a'lam.